ruang buruknya basabalah adik basabalah menanti dena laika pulang mana bui janji basabalah adik basabalah menanti dena laika pulang mana bui janji. Marantau denai pain marantau ma aduk untuang jo para sayang jan risau dia sayang usahlah risau nyau di badan jadi taruh basabalah menanti dena laika pulang mana bui janji rantau ambia eloknyo sayang buang buruknyo basabalah adik basabalah menanti dena laika pulang mana bui janji basabalah adik basabalah menanti dena laika pulang mana bui janji marantau denai pai marantau ma aduk untuang jo para sayang jadi taruhan menanti oh udah denai menanti udah dirantau bilo kapulang menyesal gampang menunggu janji I'm basabalah menanti.